Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَّاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَّةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin, muslimat, hadirin barakallahu fikum. Pada kesempatan malam ini kembali kita melanjutkan pada bab ihtiramu asma'illah wa taghyirul ismi li ajli dhalik. Bab yang ke-47 dari kitab Tauhid adalah bab ihtiram, memuliakan nama-nama Allah Azza wa Jal dan merubah nama karena untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada dua pembahasan terkait memuliakan nama Allah Azza wa Jal dan merubah nama ketika nama seseorang itu memakai nama yang khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, Syekh Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan kaidah penting. Ada 9 kaidah penting di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu telah sampai pada kaidah yang ke-6. Kita ulang poin yang terakhir, as-sadisu, kaidah yang ke-6 di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla adalah makna ihsa hadhihi 99 allati yatarattabu alaihi dukhul al jannah. Makna ihsa, apa itu ihsa? Menghitung. Arti menghitung dari nama Allah yang 99 yang berakibat dukhulal jannah, seorang masuk ke dalam surga. Ke dalam hadis, inna lillahi 99 isma man ahsaha dakhulal jannah. Hadis yang menjelaskan sesungguhnya bagi Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menghitung masuk jannah. Syekh Utsaimin ingin memahamkan apa arti makna ihsa, apa makna ihsa. Karena akibat seorang menghitung nama-nama ini akan masuk jannah. Maka kata Syekh, laisa makna dzalik an tuktaba fir riqaq. Makna menghitung itu bukan sekedar menulis di papan, ya, summa taqarrar, lalu diulang-ulang, hatta taqfadha faqat, diulang-ulang sampai hafal, sekedar itu, bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya. Walakin makna dzalik, namun makna ihsa terkandung tiga perkara. Namun makna menghitung di sini terkandung padanya tiga perkara. Yang pertama, al-ihathah biha lafdhah. Al-ihathatu biha lafdhah, yakni seorang al-ihathah meliputi dengan melafadzkan nama-nama tersebut. Dia menghitung dengan nama-nama tersebut, yakni membaca lafadz-lafadznya. Sanian, yang kedua, fahmuha maknan. Fahmuha maknan, memahami artinya. Memahami arti dari lafadz yang dia baca dari Asma'ul Husna. Arti makna dari Asma'ul Husna. Ya. Jadi bukan sekedar melafadzkan, tapi ngerti maknanya. Karena setiap nama pasti punya makna. Setiap nama-nama Allah Azza wa Jalla yang baik pasti punya arti. Sehingga ketika dia melafadzkan, dia juga harus mengerti maknanya. Yang ketiga, at-ta'abbud lillahi bimuktadaha. At-ta'abbud lillah, dia beribadah kepada Allah, bimuktadaha, dengan tuntutan dari nama-nama tersebut. Dia beribadah kepada Allah dengan tuntutan dari nama-nama tersebut. Wadhalika wajhan, beribadah kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut ada dua sisi. Beribadah kepada Allah menggunakan nama-nama Allah Ta'ala, ini ada dua sisi. Yang pertama, antad'uwa allaha biha, agar engkau berdoa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menggunakan nama-nama tersebut. Engkau berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut dengan dalil surat Al-A'raf 180. Dengan dalil surat Al-A'raf 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahi, dan milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Bagi Allah itu nama-nama yang baik, asma'ul husna. Fad'uuhu biha. Di sini Allah memerintahkan, fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Ya. Di dalam surat Al-A'raf 180, Allah Ta'ala menetapkan dirinya memiliki al-asma'ul husna. Bukan hanya surat Al-A'raf, di dalam surat Thaha, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Dalam surat Thaha, surat Thaha ayat ke-8, Allah Ta'ala juga menetapkan dirinya bahwasanya Allahu la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Lahu al asmaul husna, bagi Allah nama yang baik. Diulang lagi di akhir surat Al-Hasyr. Di akhir surat Al-Hasyr, setelah Allah Ta'ala menyebutkan nama-nama satu persatu di situ, ditutup di surat Al-Hasyr ayat 24, lahu al-asma'ul husna. Lahu al-asma'ul husna. Sehingga dari surat Al-A'raf 180, Allah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang baik. Dalam surat Thaha ayat ke-8 juga menetapkan dirinya punya nama-nama yang baik. Sebagaimana tadi surat Al-Hasyr ayat 24 juga Allah menetapkan dirinya punya nama-nama yang baik. Setelah itu Allah perintahkan, fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Sekarang bagaimana kita beribadah? Beribadah menggunakan nama itu. Kata Syekh Utsaimin, beribadah dengan nama tersebut, bi anta ja'alaha wasilatan ila matlubika, dengan anda menjadikannya sebagai wasilah, wasilah perantara kepada apa yang kamu minta kepada Allah. Iya, engkau menjadikan nama-nama tersebut sebagai wasilah, sarana kepada apa yang engkau minta kepada Allah. Fatakhtaru al-isma al-munasiba, kamu pilih nama yang sesuai limatlubik, terhadap permintaanmu. Contohnya apa? Fa'inda su'alil maghfirah, ketika engkau meminta ampunan, ya, ketika engkau meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Maka taqul, engkau pun mengatakan, ya ghafur, ya ghafur, wahai zat yang maha pengampun, pemurah. Iya. Walaysa minal musab munasib. Atau misalnya apa? Kita memanggil ya hayyu ya qayyum dalam hadis. Birahmatika astaghisu, ketika seorang dalam kondisi terjepit, sulit, sempit dari urusannya, maka dia pun memanggil beristighosah kepada Allah. Bagaimana dia memanggil? Berwasilah dengan nama-nama Allah, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang hidup, wahai zat yang tegak berdiri. Birahmatika, setelah menyebut namanya, bertawassul dengan namanya, lalu bertawassul pula dengan sifat rahmatnya. Birahmatika, dengan sebab rahmatmu, astaghisu, aku beristighosah. Ya. Beristighosah maknanya seorang meminta dalam kondisi terjepit, sulit. Ya. Yang dipanggil Allah, ya hayu ya qayyum. Bukan yang dipanggil, ya Syekh Abdul Qadir, bantu saya, tolong saya. Ini istighosah yang syirik. Karena dia memanggil makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, memohon bantuan, pertolongan saat terjepit kepada makhluk yang tidak bisa membantunya. Sehingga ini sesuai. Ya. Walaysa minal munasib, dan tidak pas antakul, kamu mengatakan ya syadid al-iqab, ketika kita minta ampunan yang dipanggil siapa? Ya syadidul miqab, wahai zat yang keras iqabnya, adabnya, ighfirli, ampuni saya. Habal hadza yushbihu istighasa, bahkan ini mirip seperti orang yang mengolok. Ya, bal takul ajirni min iqabik, kalau ingin selamat ditolong dari iqabnya, seharusnya dia meminta ajirni min iqabik, selamatkan aku dari siksamu. bukan memanggil ya syadidul iqab. Ini tidak sesuai kata Syekh. Ini sisi yang pertama, kita bertawassul, memanggil, meminta kepada Allah Ta'ala sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, taib. Al-wajhus sani, sisi yang kedua, berarti kalau kita ingin mendapatkan rezeki, dimudahkan rezekinya, ya Razzaq, urzuqni, wahai Razzaq, wahai Zat yang maha pemberi rezeki, urzuqni rizqan wasi'a, berikan aku rezeki yang luas, mubaraka, yang diberkahi. Itu pas, karena dia sedang menginginkan rezeki dari sisi Allah. Baik. Sisi yang kedua, anta ta'arradha fi ibadatika lima taqtadihi hadhil asma. Yang kedua adalah anta ta'arradha, agar engkau mendiami, apa mendiami, menempatkan dirinya fi ibadatika, di dalam ibadahmu kepada Allah, lima taqtadihi hadhil asma, apa yang menjadi tuntutan nama-nama ini. Contoh, Muqtadar Rahim, Allah punya nama Ar-Rahim. Apa tuntutan dari Ar-Rahim? Ar-Rahmah, sifat Rahmah. Maka anda tata'arrad, mendiami, menempatkan diri dengan nama Ar-Rahim yang Allah sifati Rahmah, ya. Berarti kalau kita tahu Allah Rahim, Zat yang pemurah, maka tempatkan diri kita agar bisa mendapatkan rahmat Allah. Tempatkan diri kita dengan beribadah kepada Allah, melakukan sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah. Contoh, fa'mal amala salih. Contoh, engkau beramal salih. Alladhi yakunu jaliban li rahmatillah. Karena amal salih akan menarik, akan menarik adanya rahmat Allah. Ya. Kalau seorang beramal soleh, Allah akan turunkan rahmatnya. Ya. Sebagaimana hadis yang sering kita mendengar, keutamaan duduk di masjid. Wa majtama qaumun min buyut fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid Allah. Yadluna fi kitab Allah wa yatadarasuna. Mereka duduk mempelajari, mentadarus kitabullah. Illa nazzalat alaihim sakinah wa khasyiat alaihim ar-rahmah. Kecuali Allah turunkan majlis itu ketenangan. Kecuali Allah liputi dengan rahmatnya. Kecuali Allah liputi dengan rahmatnya. Amal soleh mendatangkan rahmat Allah. Ya. Ini amal soleh, sehingga ketika kita tahu Allah punya nama Ar-Rahim dan kita tahu sifat Rahmah, carilah amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Beramal soleh. Contoh yang kedua, Al-Ghafur. Apa makna Ghafur? Zat yang maha pengampun. Wa muqtada ghafur maghfirah. Tuntutan dari Al-Ghafur adalah Allah memiliki sifat maghfirah, pengampun. Idan if'al ma yakunu sababan fi maghfirati dzunubika. Kalau begitu, berbuatlah, beramallah apa yang bisa menjadikan sebab adanya ampunan atas dosamu. Hadza huwa makna ihsa'iha. Inilah arti daripada ihsa. Man ahsaha dakhala al jannah. siapa yang menghitung nama-nama Allah akan masuk jannah. Taib. Wa idza kana kadzalik, kalau kondisinya memang harus seperti itu, fa wajadirun alla li ala ayakuna thamanan lidukhulil jannah. Kalau kondisinya memang seperti itu, fa wajadir li an yakuna thamana, berarti perkara tersebut bukan sebagai saman, nilai. Sebagai nilai seorang menghitung lalu masuk jannah. Nah, wa tsaman laisa ala wajhil muqabalah. Dan nilai yang dibaca itu tidak sebanding dengan balasan. Artinya apa? Lakin ala wajhis sabab. Namun itu hanya sebagai sebab. Maksudnya apa? Kalau sekedar menghitung, menghitung nama Allah lalu masuk surga, itu tidak sebanding. Itu bukan sebagai nilai dari ucapan yang dia baca, namun ini sisi sebab. Dengan sebab rahmat Allah, dengan sebab seorang melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari nama-nama Allah tersebut, akan jadi sebab Allah memasukkan ke dalam surga. Bisa dipahami di sini? Li'annal a'mala salihata sababun. Karena amal-amal saleh itu sebagai sebab. Lidukhulil jannah walaysat badalan. Bukan sebagai ganti. Bukan sebagai ganti. Namun bahwasanya seorang masuk jannah dengan dia melakukan amal soleh itu hanya sebagai sebab, ya. Bukan sebagai imbalan. Kalau dibilang imbalan tidak sebanding, cuma mengucapkan masuk surga. Namun karena sebab rahmat Allah. Sebagaimana wasabata fil hadisi as-sahih, disebutkan dalam hadis sahih ani nabiyyi, la yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi, tidak akan masuk surga salah satu dari kalian dengan sebab amalannya. Iya, tidak akan masuk jannah seorang pun hanya dengan sebab amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, tidak pula anda wahai Rasulullah, wala ana, tidak pula saya. Illa anta ghamadani Allahu birahmatih, hanya saja Allah membantu memberikan anugerah kepada saya dengan sebab rahmatnya. Dengan sebab rahmatnya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari wa Muslim. Sehingga seorang masuk jannah itu karena sebab rahmat Allah, bukan sebagai imbalan perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan sekedar itu, barakallahu fikum, tidak sebanding dengan surga yang Allah berikan. Dengan surga yang Allah berikan. Sehingga di sini, masuknya seorang ke dalam jannah, sekali lagi, birahmatihi. Itu karena sebab rahmat Allah. Adapun amal ini hanya sebagai sebab yang mendatangkan rahmat Allah. Sehingga harus beramal. Karena dengan amal akan datang rahmat Allah. Dengan sebab rahmat Allah, seorang akan masuk jannahnya. Sehingga bukan sekedar beramal semata, namun dengan sebab rahmat Allah. Termasuk ditanyakan kepada beliau, hanya saja Allah menolong saya dengan sebab rahmatnya. Dan ini menjadi akidah. Disebut kalimat as-sabuni dalam aqidatus salaf. Ya. Di dalam aqidatus salaf, bahwa seorang masuk surga itu karena sebab rahmat Allah. Dan ini yang kita selalu mengharapkan, rahmat Allah azza wa jalla. Dan diantara sebab rahmat Allah, seorang itu berusaha beramal. Fala takhtar ya akhi bi'amalik, jangan anda tertipu wahai saudaraku sekedar dengan amalan. Ya, Wala ta'jab, jangan ujub, wahai saudaraku. Ana amiltu bikada, saya telah melakukan ini. Wa saufa adkhulul jannah, lalu saya pasti akan masuk surga. Jangan sampai tertipu dengan keadaan amalannya sendiri. Jangan merasa ujub dengan perbuatannya sendiri. Karena seorang masuk jannah bukan semata-mata amalannya, namun karena sebab rahmat Allah Azza wa Jalla. Taib, qala ta'ala, Allah mengingatkan hal tersebut dalam surat Al-Hujurat ayat ke-17, ya. Ya munun alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillah yamunu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ya munun, mereka itu merasa memberi nikmat atas kamu Muhammad, an aslamu, karena mereka itu masuk Islam. Ya, lihat. Wala tamunu alayya, katakan wahai Muhammad, la tamunu alayya, kalian tidaklah memberikan kepada saya rahmatnya dengan sebab Islamnya kalian. Balillah yamunu alaikum, bahkan Allah yang menganugerahkan atas kalian anhadakum lil iman, sehingga Allah berikan hidayah kalian beriman. Berarti seorang mendapatkan nikmat keislaman, hidayah Islam ini semata-mata anugerah dari Allah. Nah, jika tidak boleh tertipu, ya, tidak boleh ujub dengan keadaan amalnya sendiri. Hada bi'tibar manarahu nahnu nahwa a'malina. Ini kalau kita melihat dari sisi amalan kita. Wajibu annara lillah, bahkan wajib bagi kita untuk selalu melihat hanya milik Allah. Al-minnah, anugerah. Wal-fadla alaina, dan keutamaan yang diberikan kepada kita. Barakallahu fikum. Sehingga seorang lakin bi'tibaril jazak, namun kalau dilihat dari balasan, tentunya Allah akan membalas setiap kebaikan. Tentunya Allah akan membalas semua kebaikan hamba. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak lain balasan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kalau Anda melakukan amal soleh, ada balasannya. Ya. Namun bukan semata-mata kalian masuk surga dengan amalan kalian, dengan sebab rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga nu'min, kita percaya, bi anna Allah Ta'ala yujzil ihsan bil ihsan. Orang berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan. Siapa yang menghitung nama-nama tersebut masuk surga, itu balasannya. Namun sekali lagi, masuk surga ini bukan semata-mata amalan yang dilakukan oleh seorang, namun karena sebab rahmat Allah, anugerah, pertolongan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini kaidah yang ke-6. Tayyib, sekarang kita masuk yang ke-7. Asma'ullah Azza wa Jalla wa dilalatuha ala dzat was sifat jami'an. Kaidah yang ke-7, bahwa asma'ullah, nama-nama Allah Azza wa Jalla, dilalatuha menunjukkan ala dzat was sifat, menunjukkan terhadap zat dan sifat. Saya ulangi, kata Syekh, bahwa nama-nama Allah itu menunjukkan zat dan sifat. Taib, menunjukkan zat dan sifat dilalatun mutabiqah, yang itu sesuai, ya, nama dan sifat itu sesuai, ya. Wa dilalatuha ala dzat wahdaha au ala sifah wahdaha dilalatun tatadammanu, wa dilalatuha ala amrin kharij dilalatul iltizam. Di sini maka nama yang menunjukkan atas zat itu hanya menunjukkan kepada zat atau sifat saja, dilalatun tadammun, adalah nama yang terkandung dari nama itu sendiri. Maksudnya, kalau Allah punya nama Al-Khaliq, Al-Khaliqu, sang pencipta, maka di situ menunjukkan Allah sebagai nama Al-Khaliq dan memiliki sifat menciptakan, dan memiliki sifat menciptakan. Adapun dilalatuha amla amrin kharijin dilalatul iltizam dalla ala zat wa huwa rabbu azza wa jalla wa ala sifat wa hiya al khalqu jami'an dilalatun mutabaqah. Adapun kalau Allah punya nama khalaq, pencipta, khalaq, sang pencipta, berarti ini dalla ala dzat, menunjukkan Allah pencipta, wa huwa rabb, wa ala sifat, dan menunjukkan sifat. Apa itu sifatnya? Al khalq, menciptakan. Semuanya sesuai pencipta yang bisa menciptakan, ya, pas. Namun kata Syekh, wa dalla ala dzat wahdaha au ala sifat wahdaha dilalatun tadammun wa dalla ala al-qudrah, namun ya, nama tersebut juga menunjukkan atas sifat yang berkaitan dengannya. Apa itu? Al-qudrah. Ini menunjukkan dilalatul iltizam. Kalau Allah bisa menciptakan, berarti Allah punya sifat al-qudrah, maha mampu, ya, sebagai sifat yang iltizam, keharusan. Dan juga al-ilm, al-ilm, berilmu. Kalau Allah memiliki nama al-khaliq, al-khallaq, dan memiliki sifat al-khalq, maka yang berkaitan dengan nama ini seperti al-qudrah. Apa itu qudrah? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu mampu, ya. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Adam. Allah Ta'ala mampu menciptakan manusia tanpa ayah, Nabi Isa. Kenapa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala dengan nama Al-Khalaq atau Khaliq memiliki sifat yang menjadi kelaziman. Apa itu? Al-ilm. Allah Maha Tahu. Ketika Allah memerintahkan kepada meniupkan roh, kun fayakun, kun fayakun, fanafakhna min ruhina, maka kami tiupkan roh ke dalam rahimnya Maryam, ya, dengan kalimat kun, jadi fayakun, maka jadilah sosok manusia di dalam rahim Maryam. Allah tahu bagaimana Nabi Isa di dalam rahim, dan bagaimana dia akan lahir, dan bagaimana pula keadaan Nabi Isa tak kala kaumnya ingin membunuh dan Allah selamatkan, diangkat ke langit. Wa ma qataluhu wa ma shalabu, mereka itu sesungguhnya tidak membunuh. Wa ma shalabu, tidak pula menyalib. Walakin subbihalahum, tetapi Allah serupakan dengan orang yang mirip dengan Nabi Isa. Allah tahu dari awal proses lahirnya Nabi Isa sampai akhir bagaimana ingin dibunuh oleh kaum dan bagaimana pula Allah mengangkat ke langit. Barrafa'ahullah. Bahkan Allah angkat Nabi Isa ke atas. Kenapa? Karena Allah Khalik, pencipta, berarti memiliki sifat al-qudrah, memiliki sifat yang menjadi kelazimannya al-ilm. Ini namanya sifat yang menjadi kelaziman dari nama al-khallaq. Baik. As-saminu, yang ke-8. Asma'ullah azza wa jalla la yatimul iman biha illa bisalasati umur idha kana al-ismu muta'addiyan. Nama-nama Allah azza wa jal itu tidak akan sempurna, la yatim, tidak akan sempurna. Ya, mengimani dengan nama-nama tersebut kecuali dengan 3 perkara. Nama-nama Allah azza wa jal tidak akan sempurna mengimani dengannya kecuali dengan 3 perkara. Idza kana al-ismu muta'addiyan, apabila nama tersebut muta'addi. Apa itu muta'addi? Jadi Allah memiliki nama yang wasofa muta'addiyan, memiliki sifat muta'addi. Seperti Allah punya nama Ghafur. Ghafur, apa Ghafur? Yang maha pemurah. Siapa yang Allah berikan dengan nama tersebut? Ya. Kalau Allah maha ghafur, berarti ada yang diberi ampunan. Itu namanya muta'addi. Itu namanya muta'addi. Allah itu ghafur, berarti Allah itu memiliki nama ghafur. Berarti dari nama Ghafur ini Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada hamba. Namanya muta'addi. Contohnya lagi apa? Sami'un. Apa Sami'? As-Sami' yang maha mendengar. Berarti ada yang didengar. Namanya muta'addi. Bisa dipahami? Nama Allah yang muta'addi tidak akan sempurna mengimaninya kecuali dengan 3 perkara. Saya gambarkan muta'addi itu tadi. Allah punya nama As-Sami' yang maha mendengar. Berarti Allah memiliki pendengaran dan bisa mendengar suara. Wallahu yasma'u tahawarukuma innallaha sami'un basir. Allah mendengarkan pendengaran, Allah mendengarkan ucapan obrolan kamu berdua. Lihat, ketika ada orang ngobrol disembunyikan, ya cuman berdua. Wallahu yasma'u tahawarukuma. Itu nama yang muta'addi. Ini harus diimani dengan 3 perkara. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kaidah memahami nama-nama dan sifatnya, semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.